Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab, dan kita masih membaca kitab atau risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu tiga landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mukadimah beliau sampai surat Al-Asr, ya, sampai surat apa? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita akan kembali membahas, ya, dalam surat Al-Asr ini apa yang terkandung di dalamnya dari pelajaran ilmu nahwu, ya. Yaitu yang pertama kita lihat dalam ayat pertama, wal asri, demi waktu, ya, demi masa. Kita sudah belajar tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab, ada berapa? Ada tiga, ya, isim, fi'il, dan huruf. Kalau kita perhatikan di sini, wa itu termasuk apa? Huruf. Dia termasuk huruf. Kemudian al asri ini adalah termasuk isim, ada alif lam, ya. Salah satu ciri isim yaitu diawali dengan alif lam, dan dia juga bisa dikasroh, ya, berarti dia termasuk isim atau kata benda. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Inna ini termasuk huruf, ya. Kemudian al insana termasuk isim, ya, ada alif lam. Kemudian lafi ini dua kata, la ini huruf, ya, fi juga huruf, huruf jar, ya. Khusrin ini adalah dia isim karena dia ditanwin. Salah satu ciri isim yaitu apa? Bisa ditanwin. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa, ya. Apa ini termasuk apa? Illa termasuk huruf, ya. Alladzina, orang-orang yang, ini juga termasuk apa? Isim, ya. Dia bukan fi'il, dia bukan huruf, tapi dia isim. Alladzina itu orang-orang yang, ini disebut dengan isim mausul atau kata sambung. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Amanu ini adalah kata kerja atau fi'il. Mereka beriman, dari kata amana, ya. Beriman, mereka beriman, amanu. Ini adalah fi'il. Wa amilu sholihat, dan wa ini adalah huruf. Amilu juga fi'il, ya, fi'il. As-sholihati, amal-amal yang soleh. Sholihat ini adalah apa? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. As-sholihat, ya. Wa tawassaw bil haqqi, wawunya itu huruf. Tawassaw, mereka saling menasihati, ini fi'il. Bil haqqi bi huruf jar, ya, huruf, ya, al haqqi isim, dia di kasroh, ya, ada alif lam. Wa tawassaw bi sabri, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Wawunya huruf, ya, wa itu huruf. Tawassaw fi'il, saling menasihati. Bi sabri bi huruf, ya, bi huruf jar, sehingga menyebabkan kasroh, ya, asobri, berarti asobri dia di kasroh atau majerur karena kemasukan huruf jer. Kalau ada huruf jer, ingat, menyebabkan apa? Sesudahnya di kasroh atau majerur. Asobri termasuk isim, ya, termasuk apa? Isim. Taib. Kita lanjutkan berikutnya perkataan Imam Syafi'i. Qala, berkata. Qala ini apa? Fi'il. Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, Syafi'i isim. Rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum, seandainya Allah tidak turunkan, ya, hujjah kepada makhluknya kecuali, ya, surat ini, pasti surat ini cukup, ya, untuk mereka. Kita lihat lau, seandainya, ini termasuk apa? Huruf, ya. Ma, tidak, ini apa namanya, isim atau huruf? Ma artinya tidak, ya, termasuk huruf, ya, tidak. Anzala, menurunkan, ini adalah fi'il, kata kerja. Allahu ini isim, kata benda. Lafzul jalalah Allah ini adalah isim atau kata benda. Hujjatan, hujjatan ini juga isim, kata benda. Ala khalqihi, ala ini huruf, huruf jar. Khalqi ini adalah isim, hi itu isim juga. Illa kecuali ini huruf ya. Hadhihi ini hadhihi artinya ini adalah isim. As-surata juga isim, ada alif lam ya. La kafathum, pasti cukup untuk mereka. La ini huruf, kafat itu fiil ya, cukup, ada taknya, ada tak sukun, tak ta'nis sakinah ya. Hum itu siapa? Mereka, berarti dia juga isim ya. Demikian yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, kembali mengingatkan kita semuanya tentang apa yang sudah kita pernah pelajari bersama dalam pelajaran nahwu, yaitu tentang isim ya, atau kata benda, kemudian juga tentang fi'il atau kata kerja, dan huruf atau kata penghubung ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.